بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد الحمد لله تامو dan tamu kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dapat kita teruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Pertama sekali kita lihat dalam pelajaran kita lepas telah selesai hampir selesai dalam bab khusyuk dalam solat. Dan kita masuk di dalam bab kita katakan hadis yang terakhir yang ini berkenaan dengan apa? Dengan khusyuk, iaitu berkenaan dengan tasawuf. Tasawuf ialah menguap. Menguap dari satu bahasa kita kata apa? Kan, semua-semua Inggeris. Bersangap. Ah, terus. Sebentar, saya matikan dulu. Takut tu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Subul Salam fi hadith 235. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله على آله وسلم قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع رواه مسلم الترمذي وزاد في الصلاة. daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap adalah daripada syaitan, maka jika salah seorang daripada kalian menguap, hendaklah ia menahan semampunya. Falyaqzim mastata', maka hendaklah dia menahan semampunya. Menahan di sini maksudnya kita akan terangkan nanti. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi, kemudian ditambahkan di dalam solat. Wazada fi solat. Maka dalam solat ini kalau datang kepada kita, kenapa kita kata pergi daripada tambahan di solat? Kalau tanpa tambahan di solat itu, kita akan lihat bahawa yang dimaksudkan ini dalam apa-apa keadaan. Tetapi apabila kita pergi kepada dalam hadis yang ini menerangkan dalam solat, maka di sinilah kita dapat mengeluarkan faedah bahawa dalam solat perlu kita perhatikan agar tidak berlakunya masalah yang telah kita terangkan. Ini kita bersuap, bersangap atau kita menguap. Salah. Jadi dia tertukar dengan sin dengan NG dia. Okay. Baik. Penjelasan kalimat. Syekh Kabir datang juga. Ana dah siapkan, cuma ana belum lagi dapat bentangkan. Ada berapa perkara yang anda ingin keluarkan daripadanya, hadis dari keluar dicari dan sebagainya. Dan memang ada kita kata khilaf perkara yang dengan dia, perkara tersebut. InsyaAllah minggu depan kalau tak datang kita minta. Okey, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi? InsyaAllah. Okey, 2 minggu lagi kita akan bentang kan. Pasal apa, kalau saya datang sekarang saya tak cukup. Dia punya, saya tak dapat. Saya kata dengan dia, saya punya printer kan. Jadi datangkan kalau ada berhafalan memang ringkas sajalah. Tapi kalau daripada buku kita dapat bacakan hadis-hadis tersebut. Baik, ala kulli hal kita katakan dia tak sampai kepada darajat hadis apa sunnatun muakkadah. Walau macam mana tak akan dapat sampai di situ. Tetapi kita akan katakan adakah dia digalakkan tidak, itu yang kita akan bincangkan dalam pelajaran lepas. Ya, akan datang insya-Allah. Berkaitan dengan apa, dengan hadis bersama kita yang bersama kita ini, menguap adalah daripada syaitan kerana ia bermula dari rasa kenyang dan rasa malas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Kerana apa? Kerana mula rasa kenyang, lepas tu rasa malas, lepas tu baru rasa mengantuk. Dan kedua hal tersebut sangat disukai oleh syaitan, maka diibaratkan bahawa menguap adalah daripada syaitan. Maka jika salah seorang daripada kalian menguap, hendaklah ia menahan semampunya. Kemudian ia tambahkan lagi dalam salat. Sehingga berdasarkan tambahan ini, perintah untuk menahan ini hanya dalam salat sahaja. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan bahawa perintah tersebut bersifat umum, baik dalam salat maupun tidak, kerana kedua riwayat tersebut mempunyai hukum yang sama. Nah. Baik, tafsir hadis. Tambahan juga terdapat dalam Sahih Al-Bukhari yang ditambahkan, dan hendaklah ia tidak berbunyi ha, mengeluarkan suara saat menguap. Kerana ada orang menguap tak keluar suara, tapi ada yang keluar suara. Itu suara tersebut diterangkan dalam hadis tersebut, dan hendaklah ia tidak berbunyi. Kerana ada juga larangan, kita kalau pergi pada hadis yang berkaitan, kita kena ada apa larangan daripada kita menguap kalau kita mampu untuk menolaknya. Dan juga dalam hadis yang lain menerangkan bahawa Nabi SAW tak ada suka kepada bersin dan benci kepada menguap. Dan semua ini akan menghilangkan kekhusyukan. Hendaklah orang tersebut meletakkan tangan pada mulutnya berdasarkan hadis berikut. Idza tafa'aba ahadukum falyad'a yadahu 'ala fihi fa inna syaitana yadkhulu ma'a tasa'ubi. Jika salah seorang dari kalian sedang menguap, maka hendaklah ia meletakkan tangannya pada mulutnya kerana syaitan masuk saat orang menguap. Jadi ada orang yang kita lihat dalam masalah ini sama seperti masalah yang kita terangkan tentang syaitan. Maknanya syaitan berjalan dalam diri manusia melalui perjalanan darah. Syaitan juga kita tahu bahawa dalam hadis yang lain menerangkan dia bermalam di bawah rongga hidung kita. Dan juga kita lihat dalam hadis ini menerangkan syaitan masuk ke dalam mulut orang yang menguap. Begitu juga syaitan, kita lihat dalam hadis menerangkan syaitan akan bersama-sama dengan seorang apabila pulang ke rumahnya, menunggu kalaulah dia tak baca bismillah, menutup rumahnya dan tak baca bismillah, syaitan masuk ke rumahnya. Dan kalau dia bahkan dia tak baca bismillah, syaitan makan bersamanya. Kalau dia masuk dan baca bismillah dan membaca bismillah ketika makan, maka tidak ada bermalamnya dan tidak ada makan malam untuknya. Jadi itulah kita katakan bahawa kalau kita lihat daripada sudut dasar kefahaman kita terhadap dalil-dalil yang terdatangkan, kita di sini datangnya keimanan. Maknanya kita tidak membagaimanakan bagaimanakah macam mana boleh berlaku begini, kita hanya mengimani kerana perkara yang tidak dalam kemampuan kita untuk menggarap. Kita harus beriman dengan secara seperinci apa yang diperincikan oleh Allah, secara keseluruhan, secara mujmal, apa yang diijmalkan oleh Allah. Jadi ini kita dasar keimanan kita kepada beriman kepada ghaib. Beriman kepada ghaib yang diterangkan secara terperinci, kita memerincikan keimanan padanya. Kalau diterangkan secara ijmal, maknanya secara keseluruhan tanpa terperincian, kita beriman secara keseluruhan. Dan di sinilah datangnya kita lihat ujian kepada orang-orang yang datangkan syubhat daripada sudut. Datanglah mula kita lihat golongan-golongan yang falsafahnya, golongan yang kita katakan yang mengingkari akan perkara-perkara seperti ini, sehingga menolak, sehingga katakan bahawa jin dan syaitan tidak wujud dan sebagainya di atas dasar-dasar yang mereka katakan. Jadi sebab itu kita katakan bahawa keimanan kita kepada beriman kepada malaikat-malaikat Allah adalah juga kita beriman bahawa ada juga jenis makhluk yang ghaib yang kita harus beriman, iaitu syaitan dan jin. Kita harus beriman wujudnya dia, bahawa apa yang Allah khabarkan berkenaannya benar, dan semua yang berkaitan dengan juga benar. Dia diciptakan daripada api, dan malaikat dicipta daripada cahaya. Dan itulah di antara keimanan kita kepada rukun iman yang 6. Daripada apa yang telah kita dapat dari hadis ini, kita pertama kita kata tasa'ub. Tasa'ub ialah, semua orang tahu, menguap ialah apabila kita berada dalam keadaan mengantuk ataupun malas. Dan ini sebab itu dilarang atau kita katakan dibenci oleh Allah Subhanahu Wataala atas dasar itu, kerana Allah Subhanahu Wataala larang kita daripada merasa ataupun daripada kita bermalasan. kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita daripada sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udzubika minal ajzi wal kasal, wa'udzubika minal jubri wal bukhl, wa'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat-sahabat, dahulu ada seorang sahabat yang berhutang dan juga dia merasa risau, sedih, terkisau tentang apa masalah-masalahnya. Maka Nabi mengajarkan kepadanya doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udzubika minal ajzi wal kasal, wa'udzubika minal jubni wal bukhl, wa'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Yaitu bermaksud, ya Allah, aku meminta perlindunganmu daripada hammi wal hazan, kerisauan dan kesedihan, minal ajzi wal kasal, daripada kelemahan dan kemalasan, wa minal hammi minal ajzi wal kasal, wa minal jubni wal bukhl, daripada sifat penakut dan sifat apa, kebakhilan, kedekut, kikir. Kemudian Allah, aku minta perlindungan daripadamu daripada min ghalabati din, daripada aku dikuasai atau diliputi oleh hutang, wa ghalabati wa qahri rijal, dan dianiaya oleh orang. Jadi dengan itu kita katakan bahawa ini adalah di antara menunjukkan bahawa kita minta perlindungan Allah. Kalau kita minta perlindungan Allah daripadanya, menunjukkan dia adalah perkara yang dijauhkan daripadanya. Sebab kita tidak meletak atau menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang tadi kita minta perlindungan Allah daripadanya. Sifat penakut tidak kita ingin, tidak kita inginkan. Ya Allah berikan sifat penakut, tak ada orang doa demikian. Jadi minta adalah doa jauhkan daripadanya. Kerana sifat itu sifat yang tercela. Begitulah sifat jubun wa bukhul, kebakhilan. Begitulah sifat yang tadi sebelumnya itu, ala ajzi wal kasal, kelemahan dan juga kemalasan. Nah. Sebab itu kita lihat Allah suka pula sebalik daripada ni sifat apa yang dinamakan sebagai apa? Apabila seorang bersin. Kerana bersin ini tanda daripada kenasyipan. Kenasyipan mana apa? Bahasa Ibn Azhar dan belum lagi masuk Lewat. Maknanya apa? Maknanya kecegasan. Apabila seorang bersin, hilang daripada ngantuk. Betul tak? Kalau orang bersin menunjukkan dia, kita lihat, jauhkan daripada apa? Daripada penyakit dan juga perkara yang mungkin datang cuba memasuki badannya atau hidungnya. Dengan dia bersin dapat selamat daripada. Sebab kita boleh bersin, kita bacakan alhamdulillah, segala puji kepada Allah. Yang lain dengarnya katakan ya Alhamdulillah. Sebab itu kita doa, kalau tasawuf kita boleh bacakan apa? Tak. Tapi ada orang doa juga, tapi kita kata tak disunatkan mendoakan sesuatu semasa bertakwa. Auzubillahi minasyaitanir rajim, tak terdalilnya. Tapi mungkin daripada sudut ini masuk syaitan juga tak? Auzubillahi minasyaitanir rajim, keluarlah syaitan. Tapi kita tak boleh. Kita tak ada disuruh gitu, tapi kita tak boleh. Kita minta perlindungan Allah SWT, auzubika minal kasal. Syahid daripada yakzim, daripada kalimah yakzim, falyakzim mastata'a. Falyakzim mastata'a, di sini ulama menerangkan. Di antara Syekh yang menerangkan yang ini, Syekh saya lupa namanya, menerangkan bahawa maksud yakzim maknanya dia cuba hindarkan, tutup mulutnya, jangan sampai terbuka, kerana tasawuf itu membuka mulut kita dengan kita mengeluarkan kita kata angin yang mana menunjukkan kita malas. Jadi apabila kita datang dalam keadaan ini kan, fal yakzim fa idza tasaaba ahadukum, kalau salah seorang kamu bersangap, maka falyakzim mastata'a, maka halangilah dia seberapa mampu. Jadi ulama kata, oh, halangi seberapa mampu, inilah kita mengetak kedua geraham kita, tutup gigi kita dan mulut kita daripada dibuka. Tapi kadang-kadang kalau siapa pernah buatnya, dia akan pula diberi rezeki dengan bersin pula. Tak boleh. Jadi kita katakan pertama sekali, apabila seorang bertahan, cuba menahan diri daripada bertasawuf, itu adalah disuruhan. Tapi kalau dah tak mampu, dalam hadis menerangkan, maka gunakanlah tangannya atau pakaiannya, falyadha' yadahu fa inna syaitan. Dalam hadis yang lain menerangkan, kalau tak falyadra' mastata'a. Dalam hadis yang lain menerangkan, maka hindarkan seberapa mampu dia. Kalau tak boleh, maka tutuplah dengan tangannya atau dengan kainnya, dengan bajunya atau kainnya lah, fathobu. Jadi situ menunjukkan kepada kita bahawa perkara bersanggap ni adalah perkara yang kita harus elakkan, jauhkan. Malulah kita rasa, kerana benda-benda tersebut adalah perkara yang tak suka orang melihatnya. Siapa suka lihat orang buka mulut besar-besar, dia nampak semua kat dalam mulutnya dengan apa yang ada. Jadi kita kata elakkan. Jadi sebab tu dia ni, sebab tu ulama mengatakan bahawa dia adalah perkara yang sangat suka, mata nak memandang macam mana kita bahasa Melayu, bahawa jelek kan, bahasa Indonesia ni, maksudnya buruk sekali untuk dipandang oleh mata. Kita kalau suka dengan orang dalam keadaan apa semua suka, tapi kalau dalam keadaan muak kita macam tak berapa gemar, tak berapa suka. Jadi itu di antaranya. Dan juga masalah-masalah lain yang telah kita terangkan berkenaan dengan sifat-sifat ini boleh juga menular, kita kata. Cuba dengan apa? Saya cuba dengan hati. Kalau boleh tutup dengan mulut. Tidak lebih dulu. Ha? Lebih dulu ni. Masuk. Jangan darah dia masuk kan? Di mulut je. Jangan darah kan dia masuk, dia masuk tak? Dia masuk. Yang maksudnya adalah kita tutup, kita tahan daripada bertata'uk. Tapi adakah dinamakan orang bersangap dengan gunung hidung? Itu tak nama pun orang sangat. Kita tak maksud dia bersangap, tapi orang tak cakap dia bersangap dengan sangap yang apa kita kata dijelek, kita tengok dan sebagainya tu. Ha. Jadi tak ada masalah kerana kita telah lakukan perintah Nabi, falyaqzim mastata'. Kemudian dasar tadi kita lihat kalau tak mampu juga, kerana apa kita melalui demikian? Kerana di sini ada dalil menerangkan falyaqzim mastata', berapa kemampuan dia. Kalau tak mampu buat demikian, tutup mulut dia dengan giginya tutup daripada dia membukanya, tak boleh gunakan tangan. Kalau tak boleh juga dia gunakan pakaian ni. Jadi ini menunjukkan bahawa dia pergi kepada kemampuan. Kemampuan pertama tak mampu, dia pergi pada yang bawah ringan daripada itu dan sebagainya. Pasal kalau kita lihat daripada dasar dalil ini, kalau kita ikut pada dalil, urutan dalil, dia kata falyakzim. Jadi falyakzim mastata'a, maknanya kita lihat apa dah kemampuannya ialah pertama, apa yang dalam tanpa dia bergerakkan apa-apa. Yang maksudnya kemampuan dia ialah dengan tutup mulutnya dan tutup giginya. Tapi kalau tak mampu juga, gunakan kemampuan yang lebih ringan, tutup dengan mulut apa, dengan tangan dan sebagainya. Ini kita katakan adalah yang utama kita urutinya. Kemudian apa yang boleh kita dapati daripada hadis ini juga adalah sifat ngantuk ataupun ngantuk itu sendiri atau kemalasan boleh datang mendatangi seseorang bila-bila masa dalam keadaan dia biasa, dia datang. Terutama dalam majlis-majlis ilmu, dalam ada orang kata ni sakinah ni mana datang apa, malaikat datang, kita sakinah, dapat sakinah, kita tidur sebagainya. Tapi sebenarnya kita katakan bahawa kalaulah tertidur tak berada menguap sebagainya, mungkin sakinah lah. Tapi kalau dah menguap, kenapa tanda malas dan sebagainya, maka kita elakkan. Kerana ada juga berlaku, kalau kita lihat daripada dalil-dalil menunjukkan bahawa sahabat ada ketika, misal sebagai contoh, sahabat nak mandikan Rasulullah SAW dalam keadaan dengan pakaian dia tanpa dibuka atau dibuka, lalu mereka duduk di satu tempat tu, datang kengantukan. Lepas dalam keadaan ngantuk, datang satu orang, mereka dapati ada seorang di sebelahnya yang mengatakan dalam Nabi berpakaian. Jadi mereka mandikan Nabi dalam keadaan Nabi SAW berpakaian. Jadi itu kita menunjukkan bahawa antaranya juga adalah kedatangan malaikat dan sebagainya. Tapi kita tak nampak daripada hadis itu menerangkan mereka bertasawuf. Jadi tasawuf ni kalau ada, maknanya daripada syaitan lah, kita tahu. Baik. Kemudian oleh kerana orang yang bersangap ini, dia selalu dalam keadaan demikian menunjukkan adalah natijah daripada kemalasan, natijah daripada kita katakan futur, makna kita kelemahan. Makna kita dah tak aktif lagi, bersemangat lagi dah tak. Jadi maka kita katakan ini tanda-tanda dia punya tanda. Maka itu menunjukkan bahawa syaitan telah mengatasi kita. Apabila syaitan telah mengatasi kita, maka sepatutnya adalah dia berupaya atau bersusah payah, berusaha bagaimanakah dia dapat menolak kita kata penguasaan syaitan ke atas kita. Jadi dengan itu kita lakukan demikian. Dan kita dah terangkan tadi bahawa pandangan orang melihat akan orang bertasawuf ini tidaklah senang, menyenangkan. Begitu juga kita lihat daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang telah diterangkan, fa idza tasa'ab ahadukum falyamsik yadahu ala fami fa inna syaitan yadkhul. Dari hadis yang telah kita terangkan bahawa syaitan memasuki seseorang dengan dia bertasawuf. Saya gunakan tasawuf kerana bahasa itu dah kita nak biasakan bahasa Arab sikit. Jadi ini juga kita katakan adalah daripada adab kita duduk dalam satu majlis atau dalam solat sekalipun. Kalau dalam majlis antara manusia sendiri, kita lihat kita beradab. Maknanya kalau kita hendak bersanggap, kita harus bersanggap dengan, kita kalau boleh hilangkannya. Kalau tak boleh juga, maka tutup dengan tangan ataupun kain misalnya. Maka ini sahaja kita lihat kita buat. Apatah lagi kalaulah kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka tasawuf ini. Tak sesuai kita kata. Kalau dalam majlis sikit-sikit dia bersanggap. Bersanggap ni kalau lagi keluarkan suara, dia kata tidak sesuai. Bahkan dalam hadis yang telah kita terangkan tadi, falyadra. Falyadra mana? Hilangkan seberapa mampu. Jadi kalau ada suara, kalau memang selalu bersuara, hilangkan suara. Jadi kalau maka dengan ini dia akan dapat mengurangkan sedikit demi sedikit. Dan di sini juga kita katakan bahawa apabila seseorang menutup mulutnya semasa dia hendak bertasawuf, hendak bersanggap, ianya adalah kita melawan syaitan daripada apa, tipu dayanya. Mana kita tahu ini semua tipu daya syaitan. Apa yang menyebabkan kita malas, apa yang menyebabkan kita terpaling daripada ketumpuan, atau apa yang menyebabkan kita rasa tidak lagi bersemangat dan sebagainya, ini semua adalah daripada tipu daya syaitan. Jadi dengan kita melawannya dan kita lawan akan sifat tersebut, maka dengan itu kita akan mendapatkan kemanisannya. Kerana apabila seseorang melawannya, dia akan menjadi keadaannya akan berbaik. Daripada yang tadi ngantuk, daripada tadi malas, dihilangkan. Dia tahu ini adalah daripada tipu daya syaitan, maka dia akan hilang daripada dirinya. Begitu juga kita katakan. Jadi kalau lelaki seorang itu malas, dia akan membawa juga sifat yang satu lagi, sifat lemah. Sebab itu dah kita lihat kita dalam kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajiz, dia kita kata minal ajizi wal kasal. Ajiz dan kasal. Kasal ni mana malas, ajiz mana kelemahan. Jadi orang kalau dah malas, dia lemah. Ataupun orang yang dah lemah, dia malas juga. Kita kata dua-dua ni ada kaitan rapat dengannya. Jadi apabila seorang tu malas dalam melakukan, dah mula malas, maka mulalah dia lemah. Lemah daripada semua sudut. Apa sudutnya lah? Al-ajiz. Al-ajiz ni lemah. Misalnya dia nak lemah konsentrasi pun dah lemah. Nak angkat kepala pun lemah. Dan macam-macam lemah kita kata. Dengan itu menunjukkan kelemahan. Jadi kita kata dia adalah dua perkara yang membawa dua sifat yang mana kita harus elakkan, kita harus hindarkan, dan kita berdoa kepada Allah seperti dihilangkan. Jadi sebab itu kita tahu bahawa Allah telah berfirman, Nabi SAW ada, Al-mu'minul qawi khairu minal mu'minul da'if fi kulli syai. Al-Qama qala Rasulullah SAW. Iaitu seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik daripada mukmin yang lemah. Jadi dengan itu kalau kita dapat memastikan dalam solat kita terutamanya, dapat kita hindarkan daripada sifat yang kita katakan boleh menyebabkan akan kelemahan, sifat malas, maka ini akan menyebabkan solat kita itu akan lebih lagi sempurna. Jadi kekhusyukan itu akan lebih dengan kita hindarkan kemalasan, hindarkan kelemahan, dan dengan itu pertama kalau datang kepada kita tasawuf ataupun bersanggap, kita hindar atau tolaklah dia seberapa kemampuan kita. Nah, kita masuk pada bab yang satu lagi. Masuk bab solat, bab masjid. Babul masjid. Lafaz masjid. Mu'alif mengatakan, penulis mengatakan, lafaz masjid boleh juga dibaca sebagai masjid, dengan sedikit-sedikit perbezaan makna. Masjid adalah tempat yang dikhususkan untuk menunaikan solat, sedangkan masjid adalah tempat jatuhnya kening saat bersujud. Banyak hadis yang menjelaskan keutamaan masjid. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa membangunkan satu masjid untuk Allah dengan harta yang halal, maka Allah akan membangunkan untuknya satu rumah di syurga. Hadis-hadis yang berkenaan dengan bab ini disebut dalam kitab Majmu' al-Jawaid dan beberapa kitab yang lainnya. Jadi kita katakan bab masjid ni bab yang sangat-sangat penting, kerana dia merupakan nadi kepada sesuatu tempat, satu kampung dan sebagainya. Wa an daripada hadis Aisyah. Sebelum tu kita nak saya nak terangkan berapa banyak lagi tentang masjid yang kita boleh sebelum kita masuk pada hadis ni. Baik, daripada sudut dasar kata tu sendiri masjid. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ju'ilatil ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan kepadaku, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada semua hadis yang terlepas yang selain daripada hadis yang lain, terangkan u'titu khamsan lam yu'ta min qabli qad, iaitu Nabi mengatakan aku diberikan kepada apa, telah diberikan kepadaku 5 perkara yang tak diberikan pada selain itu. Jadi lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya ialah waju'ilatil ardu masjidan wa tahura, telah dijadikan kepadaku ini bumi ini sebagai masjid dan suci, tempat menyuci. Jadi apabila kita lihat daripada hadis yang telah ditangan, kita dapati bahawa masjid ini maknanya apa? Tempat sujud. Kerana kalaulah semua bumi ini boleh jadi masjid, maknanya banyak bumi ini boleh jadi tempat untuk kita sujud. Dan dasar kalimah masjid itu sendiri adalah kalimah bahasa Arab daripada wazan maf'il yang menunjukkan, dia menunjukkan ismul makan. Ismul makan. Jadi nama kepada tempat. Kalau tempat makan dinamakan mat'am. Tempat kafe dinamakan maqsif. Kalau tempat hospital dinamakan mustashfa. Kalaulah misalnya klinik dinamakan mustausaf. Dan sebagainya, mim, ada kalimah mim ini adalah kadang-kadang ditunjukkan kepada tempat. Dan dengan wazan-wazan yang telah ditentukan oleh ulama-ulama bahasa. Jadi dengan itu kita katakan apabila dimaksudkan masjid ini jangan dianggap sebagai masjid yang makluf yang dikenali, iaitu tempat yang paling mulia di sisi Allah Taala. Itu satu. Jadi apabila kita terangkan tentang masjid, pertama kita harus terangkan tentang dasar kata daripada sudut definisi bahasa. Definisi bahasa menerangkan ianya adalah tempat untuk kita bersujud. Dan juga boleh dikatakan masjid tak? Kalau tempat di mana dikata kening ini bersujud. Jadi ala kulhal tak ada masalah. Tapi yang dimaksudkan kita dalam bab ini adalah lebih kepada masjid daripada masjid. Nah. Dan di sini kita lihat daripada hadis tadi yang telah kita terangkan, Imam Qurtubi mengatakan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan dengannya nabinya bahawa dahulu anbiya-anbiya yang dahulu telah bahawa mereka tidak dibenarkan melakukan solat melainkan di tempat-tempat yang khusus. Dan apabila sujud ini adalah amalan ataupun yang paling mulia daripada amalan-amalan solat ataupun pergerakan-pergerakan solat, perbuatan-perbuatan solat, maka dengan itu dan juga Nabi SAW mengatakan bahawa tempat seseorang yang paling dekat atau apa ni keadaan seseorang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah apabila dalam keadaan dia bersujud. Jadi dengan itu kalau kita lihat daripada maksud masjid ini, datanglah permasalahan berkaitan dengan i'tikaf, datanglah permasalahan berkaitan dengan solat Jumaat, solat jemaah dan sebagainya. Nah. Imam Zarkashi ada menuliskan satu kitab, Imam Zarkashi daripada Syafi'i mengatakan, daripada ulama Syafi'i, i'lamu sajid bi ahkamil masajid. Pemakluman kepada orang yang bersujud terhadap hukum-hukum masjid. Hukum-hukum tempat untuk bersujud. Dan di antaranya juga Syekh Albani telah menulis juga satu kitab berkaitan dengan ini juga. Maka kita katakan masjid pada zaman kegemilangan Islam adalah merupakan satu tanda kepada apa? Satu tempat untuk kita mencedok ilmu dan juga tempat di mana kita lihat, kita dapat melihat ulama-ulama. Maka dengan itu pelbagai atau banyak golongan-golongan pelajar-pelajar penuntut-penuntut ilmu ni akan berkerumun di halaqah-halaqah yang ada diadakan di masjid. Dan muhadarah, ceramah-ceramah, bahkan nadawat aktiviti yang dilakukan di masjid, begitu juga mendengar akan perdebatan, mendengar juga akan apa yang dibincangkan, ilmiah, wacana ilmiah yang dilakukan juga di dalam masjid. Jadi sebab itu masjid menjadi salah satu asas dalam Islam dan daripada risalahnya. Dan pertama kita lihat daripadanya adalah dia adalah tempat untuk beribadah dan mendirikan akan syiar-syiar Islam. Jadi kaum muslimin selalu mengambil ataupun mengambil bertukar-tukar akan apa, akan khabar, dan juga kita lihat meningkat atau mendapatkan syiar apa, agama, perkara-perkara agama, ilmu-ilmu agama dan sebagainya di dalam masjid-masjid. Bahkan kita katakan dapat berkumpul dalamnya juga orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang kuat, orang yang lemah, orang yang alim dan orang yang jahil. Begitu juga bahawa mereka-mereka yang telah diberikan daripada apa yang telah Allah berikan pada mereka ini, daripada kebaikan-kebaikan, dapat diperolehi, dapat dikongsi juga dengan mereka-mereka yang datang ke masjid. Jadi dengan itu kita katakan bahawa masjid di antaranya tempat itu adalah sebagai pertama, tempat ini sebagai tempat ibadat, tempat mendirikan syiar-syiar. Kedua, masjid juga adalah jami'ah ilmiah. Dia tempat universiti kita kata. Yang mana akan diajar ilmu-ilmu. Lahir bukan ulama, bukan orang-orang yang punya PhD tak, lebih tinggi daripada itu. Bahkan sebab itu kita lihat ulama-ulama yang lahir daripada talaki di masjid-masjid, daripada pembelajaran di masjid-masjid, lahirnya mereka, kita lihat lahirnya ulama-ulama yang gemilang. Sebab itu kalau kita lihat pada kibar-kibar ulama kita, kita lihat tak ada mereka pun apa universiti punya syahadah dan sebagainya, tetapi lebih mantap daripada mereka yang pergi ke universiti. Dan saya dapat gambarkan di sini dengan apa yang saya keterangkan bahawa yang dilakukan sekarang ini kawan-kawan dan sebagainya yang melakukan di Dubai dan sebagainya, dapat melahirkan golongan-golongan yang kalau kita nak lahirkan ini dalam universiti tak dapat lahirkan sepertinya. Mana golongan pelajar-pelajar yang menghafal kitab sunnah, yang menghafal Bukhari Muslim, yang menghafal akan kitab tauhid, yang menghafal akan apa mutun-mutun hafal Quran, hafal tafsir Quran, hafal kita lihat daripada matan-matan yang lain seperti antara matan yang bahasa, ilmu apa, ilmu nahwunya, ilmu sarafnya, ilmu apa fikihnya, dan hatta subuh salam mereka menghafalnya dan sebagainya. Jadi kita katakan bahawa ini semua lahir daripada pembelajaran di masjid. Dan ini menunjukkan bahawa pembelajaran di masjid adalah tempat melahirkan sebenarnya ulama-ulama. Alhamdulillah kita kata. Tapi oleh kerana kita sekarang ini berada di sini, tidak bermakna kita tidak dapat demikianlah. Tapi kita kata sebenarnya tempatnya dan pembelajaran ini adalah sebenarnya di masjid. Balikkan sebenarnya masjid. Sebab itu kita sebagai manhaj kita sebenarnya menganjurkan orang juga supaya menghidupkan masjid. Mendirikan salat di masjid, memakmurkan masjid. Kerana Allah Subhanahu Wataala menilai mereka-mereka yang memakmurkan masjid sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Bahwasanya mereka yang memakmurkan rumah Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi sebab itu kita katakan kitalah orang yang pertama apabila menyedari akan perjalanan yang membawa kita kepada keridhaan Allah, itu perjalanan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sudah tentulah kita orang yang pertama menganjur yang apa memakmurkan rumah Allah, begitu juga menganjurkan orang ramai semua supaya memakmurkan rumah Allah. Baik. Kemudian kita lihat juga kita katakan, maka kita dapati ulama-ulama syariah, ulama bahasa, ulama yang daripada semua sudut kita lihat dapati mereka dalam masjid. Begitu juga di ayat yang ketiga adalah dia di masjid juga adalah tempat untuk daripada zaman Nabi SAW, tempat untuk memulakan atau membentuk jemaah-jemaah atau kelompok-kelompok untuk keluar berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kelompok-kelompok untuk berdakwah. Misalnya Nabi SAW menghantar Mu'ad bin Jabal dan sebagainya ke Yaman dan sebagainya, menunjukkan apa? Di situlah tempatnya Nabi SAW menghantar buat delegasi dan sebagainya, menghantar delegasi dan sebagainya, menunjuk di situlah tempat, masjidlah tempat untuk kita untuk apa, untuk merancang dan sebagainya apa-apa dakwah, apa perkembangan dakwah dan sebagainya orang-orang apa kaum muslimin. Begitu juga masjid yang keempat adalah masjid adalah merupakan setiap daripada keperluan seorang muslim. Kerana asas kehidupan mereka bersandarkan kepada agama. Maka setiap daripada perkara-perkara yang mana menepati akan hukum-hukum Islam adalah di mana di masjid dapat mereka mempelajari, dapat mereka mengetahui ini, dapat mereka apa perhakimannya. Kerana di situlah kita lihat apabila sahabat tak tahu masalah bagaimana keadaan diri agama mereka, agaknya bagaimana keadaan hukum di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan mereka, mereka pergi kepada Rasulullah SAW di masjid, Nabi putuskan, maka mereka balik dan mereka melaksanakannya. Dan di sinilah kita lihat juga bahawa Nabi SAW menjadikan masjid ni tempat seorang Muslim tak boleh lari atau tidak boleh kita tak sepi daripada menziarahinya, daripada melaziminya. Dan kerana itulah, sebab tu kalau kita lihat daripada sudut apa yang didatangkan daripada kelebihan masjid ni, kita dapati sebenarnya kalaulah benar orang-orang Islam memakmurkan rumah Allah keseluruhannya, habis masalah sosial kita, masalah-masalah lain semua senang selesai. Sehingga kita ni hubungan di antara kita sendiri akan kukuh, lagi mengukuhkan. Sebab tu Nabi SAW sabda, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mu'min pada mu'min yang lain adalah seperti bangunan, maka dia saling kukuh, mengukuhkan antara satu sama lain. Jadi dengan itu kita katakan masjid peranannya besar sekali. Masjid peranannya bukanlah setakat kita ziarah hanya untuk bila kita ada masa lapang. Tetapi masjid adalah tempat kita akan lakukan solat lima waktu kita seberapa mampu kita, terlebih lagi kalau kita adalah jiran masjid. Kerana tidak ada solat bagi jiran masjid melainkan di masjid. Begitu juga apabila masjid ini adalah merupakan juga adalah merupakan tempat berijtimaknya, berkumpulnya kita masyarakat Islam dari apa? Daripada kita lihat berbagai lapisan masyarakat, tidak kira keadaan dan tidak ada, semua bagi mereka sawas kepada Allah Taala adalah sama di sisi Allah SWT hamba kepadanya. Tidak ada lebih, kita lihat tidak ada yang lebih baik daripada seseorang meningkat ketakwaan. Sebab Allah Taala berfirman, inna ja'al inna khalaq inna khalaqnal insan inna ja'alnakum inna ishlaya inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah jadikan kamu, telah menciptakan kamu daripada kalangan lelaki dan wanita. Dan kami telah jadikan kamu syu'uba wa qabail, daripada kalangan berkaum-kaum, apa? Syu'ub, sya'ab dan berkaum, dan juga kabilah-kabilah. Untuk apa? Lita'arafu, supaya kamu saling ingat, saling apa? Saling kenal, mengenal antara satu sama lain. Lalu Allah katakan, buat apa kenal mengenal antara satu sama lain? Untuk kita nilai, ah, dia ni teruk, dia ni bagus, aku, dia macam standard aku, dia ni standard teruk, ini kaya, ini miskin. Tak, bukan itu yang maksudnya tujuannya. Untuk kenal-mengenal, apabila Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, akhirnya menerangkan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Bahawa sesungguhnya yang paling mulia di sisi kamu, inna akramakum indallah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, adalah yang paling bertakwa. Jadi tujuan kita kenal-mengenal, kalau kita nampak saudara kita lebih bertakwa, lebih ini, kita haruslah supaya berusaha bagaimana kita dapat lebih bertakwa. Kerana kita nak jadi mulia-mulia daripada di sisi Allah, maka sebab itulah masjid ini kita lihat tempat di mana kita dapat memperbaiki diri juga. Masjid sebagai tempat untuk kita berlumba-lumba untuk kita bersaing. Di situlah masjid. Sebab itu Allah Ta'ala firman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Berlumba-lumbalah kepada keampunan Tuhan kamu. Jadi tujuan apa? Kita berlumba-lumba. Sebab itu dalam masjid tak ada ithar. Tak ada ithar. Nak saf pertama, silakan. Saf pertama, silakan. Tak ada. Kitalah ke depan untuk saf pertama. Kalau ada peluang untuk kita masuk ke depan. Kerana kita kata, tak ada kita utamakan orang lain dalam ibadat. Tapi dalam perkara dunia, na'am. Kita utamakan. Kawan kita nak minum, kita haus, kita berikan dia. Kerana lebih utama, kita utamakan saudara kita. Tapi dalam ibadah, tidak ada. Sebab itu ulama kata, la itharah. Taat. Tidak ada di situ pengutamaan dalam ibadat. Jadi kalau ada kita saf utama, kita dah datang dekat. Kerana Nabi SAW, lau la ya'lamun nas ma fil nida'i wa fil saf ma fil saf fil awal la wa lam yajidu illa yastahimu lastahamu alaihi. Kalaulah orang mengetahui apa yang ada pada azan dan juga saf pertama, sudah kalau mereka tak dapat melainkan untuk mereka bersaham atau mereka berundi, pasti mereka akan berundi untuk dapat benefit. Ni sekarang tak nak undi, kita tak apa. Kita saf last tak apa. Kita kesian orang dapat esa. Ini kita harus saling memberi keutamaan kepada orang. Kita kata salah tempat, dia punya aplikasinya. Aplikasi dalam solat? Tidak. Aplikasi dalam ibadah? Tidak. Dalam ibadah kita ke depan, Allah perintahkan kita wasari'u fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah kepada kebajikan. Jadi dengan itu kita tidaklah memberikan sesuatu peluang bagi saudara kita untuk menjadi lebih bertakwa kepada Allah. Tapi tidaklah kita jadi pendengki. Maknanya benci orang ramai di saf pertama. Mudah-mudahan besok dia jatuh sakit, aku jadi saf pertama. Tak, bukan gitu. Itu dah apa, dah masuk larangan Allah. Kerana kita bukan tujuan kita berlumba-lumba ialah supaya kita tidak malas. Seperti malasnya kalau kita inginkan dia ini, kalau keadaan itu tak akan berubah. Kita tetap dalam keadaan kita. Baik, kita mulakan. Jadi tujuan itu mukadimah untuk berkenaan dengan masjid. Kerana masjid adalah perkara penting untuk kita mendatangkan mukadimah dahulu. Qala musannif rahimah ta'ala fi kitab Subul Salam wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajidi fid dur wa an tunazzaf wa tutayyab, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmizi wa sahaha irsalah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar masjid-masjid dibangun di lingkungan tempat tinggal agar ia selalu dibersihkan dan diberi wewangian. Di antara hikmahnya juga banyak. Kalau dihantar di tujung tanjung masjid, macam mana? Kan? Tujuannya untuk orang ramai memakmurkan. Jadi penjelasan kelima, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar masjid-masjid dibangun di lingkungan tempat tinggal, di dur namanya. Biasa jadi yang dimaksudkan tu di sini ialah rumah-rumah, yakni tempat-tempat tinggal. Berdasarkan bahawa ia disebut juga ad-dar, bentuk tunggal dari dur. Sedangkan dalam Al-Qamus dijelaskan bermakna kata ad-dar ialah tempat menampung bangunan pekarangan negara kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat dan kabilah. Atau boleh juga dimaksudkan dengan kata dur ialah tempat yang di dalamnya dibangunkan rumah-rumah. Agar ia selalu dibersihkan dari kotoran dan diberi wangi-wangian. Wangi-wangian, kita gunakan bahasa kita, wangi-wangian. Wangian, tak biasa. Wangi-wangian yang dimaksudkan boleh merupa pengasapan daripada bukhur. Bukan buhur, Bukhur. Yang Syekh Kabir beli dengan apa? Sepan. Bukhur. Itu bukhur yang kita bakar. Itu namanya bukhur. Iaitu kayu tertentu yang jika dibakar akan mengeluarkan aroma wangi atau dengan yang lainnya. Perintah membangun di sini hukumnya mandub berdasarkan sabda beliau, aynama adrakat ka salat fasalli, akhrajahu Muslim nahwu inda ghairihi. Di mana pun engkau menemui waktu solat, maka solatlah. Di sini menunjukkan kepada kita bahawa bumi itu adalah tempat untuk kita solat. Hadis riwayat Muslim. Dan juga daripada perawi selain beliau dengan riwayat serupa itu. Dan jika yang dimaksudkan yang kata tur ialah rumah-rumah dan tempat-tempat tinggal, maka hadis ini memperjelaskan bahawa di antara syarat masjid lagi diniatkan untuk dipakai oleh siapa pun atau dibangunkan kerana Allah. Kerana tempat yang telah dibangun menjadi satu masjid dalam artian khusus, maka tempat-tempat tersebut keluar daripada kemilikan seseorang. Ini namanya wakaf. Maksudnya sesiapa yang telah mewakafkan masjid misalnya, dah bukan miliknya lagi. Ini masjid bapak aku. Kau dah pandai-pandai kat sini. Kita tak boleh. Kita kata bukan. Masjid di sini, kita kata bukan masjid awak, bukan masjid bapak awak lagi. Bukan masjid awak. Tapi masjid bila dah diwakafkan, milik umum. Ini namanya milik umum atau dinamakan milik Allah. Kita katakan dalam kalimah. Dalam syarah sunnah disejelaskan bahawa maksud berkata tur ialah kawasan tempat tinggal. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, sa'urikum daral fasikin, nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri-negeri orang-orang yang fasik. Jadi kerana orang-orang dahulu menyebut kawasan tempat berkumpulnya satu kabilah dengan kata dar. Sufyan berkata, maksud membangun masjid dalam dar ialah membangunkan masjid dalam beberapa kabilah. Di sini juga maksudnya sama. Tapi kita kata tak bercanggah maksud-maksudnya tersebut. Kerana tempat yang banyak orang kabilah ada, tempat situlah tempat orang tinggal. Dan tempat dur dar tadi, dari tafsiran tadi juga, tempat orang tinggal juga. Jadi kita katakan, kedua-duanya kita atau ketiga-tiga maksud tadi kita kata tidaklah menyalahi. Bahkan maksudnya ialah, janganlah kita bina masjid itu di tempat yang kita katakan bahasa yang lain, jin bertendang. Tak ada orang datang. Atau tempat ujung-ujung sekali kita lihat, yang mana kita lihat orang nak datang susah. Jadi kita kata ini masalah. Jadi kalau dimasukkan ke tempat-tempat orang-orang kabilah-kabilah tinggal, maka tinggal, maka dibinalah masjid itu di tempat yang orang-orang itu tinggal. Maka ramai-ramai daripada kabilah-kabilah itu tinggal. Yang mana yang ada wujud mereka tinggal lah. Bukan yang satu tempat yang mereka tidak lagi tinggal. Dahulunya tempat kabilah. Tak boleh. Kita kata yang maksud sini adalah apabila dia katakan dur ini, mereka adalah tempat yang di mana orang tu masih lagi, orang-orang ramai masih tinggal di situ. Supaya dapat mengumpulkan orang-orang atau penduduk-penduduk kawasan tersebut untuk solat di dalamnya. Untuk solat-solat lima waktu dan solat-solat yang telah dianjurkan. Dan tentulah kita katakan ini adalah merupakan pahala ataupun ganjaran yang begitu besar. Kerana sesiapa yang membina masjid ini adalah kita katakan kelebihannya begitu besar. Jadi kalau ada kemampuan sesiapa yang sendiri mungkin lebih mempunyai kemampuan, jangan teragak-agak untuk buat masjid. Terutama tempat-tempat yang mudah untuk dibuat masjid. Ha, kalau sekarang di Singapura memang nak buat masjid, dapat binalah satu square feet sebagainya kan. Tapi itu pun dah harga mahal. Tapi kalaulah kita dapat gunakan duit itu tempat-tempat yang kita rasa baik untuk kita buat masjid, tempatnya ramai orang penduduk dan sebagainya, maka jangan teragak-agak. Kita kalau ada kemampuan. Itu adalah apa namanya? Sadaqatun jariah. Ha, dan sadaqatun jariah ini kita kata berterusan. Dan apabila kita wakafkan, setiap kali masih digunakan, dimanfaatkan, pasti kita akan dapat. Nah. Kita berazam lah. Allah berikan kita kekayaan untuk lakukannya. Amin. Lulusan ya. Tapi ada tempat lain mungkin di Indonesia sebagainya kan? Boleh eh? Kita boleh lah. Ada tempat-tempat yang masih yang mungkin kena, yang baru kena tsunami, yang masih masjid-masjid banyak perlu diperbaiki dan sebagainya. Masih lagi banyak kita kata. Perlu wakaf pasti ada. Kalau cari, mesti dapat. Kalau tak cari, tak dapat. Ya, kemudian kita katakan juga bahawa Nabi SAW bersabda, Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu misluhu fil jannah. Allah Akbar. Nabi SAW bersabda, barang siapa membinakan kerana Allah, atau untuk Allah, masjid. Masjid ini adalah lillahi, maksudnya kerana Allah SWT. Maka Allah SWT akan membinakan baginya sepertinya di dalam syurga. Masya Allah. Dalam syurga. Yang penting dalam syurga tu. Maka kalau bina sepertinya, kita kata tak begitu. Kita kata bukan tak sedap. Kita kata tak begitu besar kita lihat ganjarannya. Tapi apabila disebutkan dalam syurga, insya Allah kita akan masuk syurga. Kerana ini. Pasal apa? Pasal diterangkan apabila kita dibinakan sepertinya dalam syurga, maknanya kita ada petanda bahawa orang yang membuat itu akan masuk syurga. Jadi amalan ini juga membenar atau membawa orang kepada syurga. Itu dasarnya. Dan begitulah kita katakan juga bahawa dalam kita melakukan perkara ini, menggalakkan orang membina masjid. Kalau tak dapat buat pun kita bina, kita anjurkan orang. Orang yang kaya-kaya kita anjurkan. Buatlah masjid. Ha, misalnya. Rangsang dia. Kita akan pasti dapat. Kerana dalilnya adalah dalil yang lain. Ad-dalu ala khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan akan sesuatu kebaikan, kebajikan adalah seperti melakukannya. Orang yang melakukannya. Jadi itu dah ada orang tu buat masjid misalnya. Dapat pahala buat masjid. Kita dapat tak? Dapat juga, tak ada duit tapi dapat juga. Jadi anjurkan. Jadi jangan menjadi orang yang rugi. Kita harus bijak dalam kita begitu mendapatkan keridhaan Allah, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi di antaranya juga ada lain-lain seperti ini juga, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menunjukkan satu sunnah yang baik, dia kaya, dia tunjuk orang buat masjid. Orang yang kaya ni tak ada idea, kadang-kadang banyak buat nak buat, dia banyak duit sangat, tak tahu apa-apa duit dia. Jadi dia nak tunjuk satu jalan. Buat masjid. Dia pun buat masjid. Maka dia akan dapat pahala orang yang menunjuk tu, man sanna, yang menjadi petunjuk, jadi contoh tauladan yang baik tu, dia akan dapat pahala orang yang membuatnya dan sehingga hari kiamat pahala tersebut dapat. Masya-Allah. Jadi kita kata banyak kita kelebihan. Ni rangsang-merangsang ni, bukan jangan kita kadang-kadang dengan kalimah satu kalimah yang baik membawa kita pahala yang tak terhingga banyaknya. Beratus tahun pahalanya. Macam nak buat? Hidup sampai 100 tahun pun. Nah. Kemudian kita kata di sini, bahawa apa? Baik, kemudian kita katakan juga, digalakkan kita untuk membersihkan masjid. Membersihkan masjid dan mewangi-wangikannya. Kalau ada minyak wangi yang lebih kat rumah tu, jangan jangan teragak-agak juga untuk kita wangikan masjid. Kerana masjid kita, kalau kita dapat wangikan, Masya Allah, orang datang ke masjid dan keadaan aman. Jangan datangkan wangi-wangian yang sakitkan kepala lah. Tapi yang kita katakan yang bau sedap misalnya, kita buat apa, masjid berbau wangi seperti itu, orang yang datang nak keadaan nyaman dan sebagainya, kita dapat kelebihan ini. Dan membersihkannya. Tak kisah masa apa, yang penting kita kata ini dah dasar. Kita sebenarnya kena kurangkan ini ya, kita kata masa kita tengah nak apa, tahun minggu depan ya, 2 minggu lagi. Jadi nak kena inilah eh. Okey, alah, kerana mauduk ni mauduk yang perlu rangsangan, kita rangsang sikitlah. Kemudian kita katakan juga bahawa mensucikan masjid atau menyucikan masjid, membersihkannya adalah pahala besar. Sebab tu ulama-ulama kita lihat kadang-kadang nak bersihkan masjid atau nak ambil kotor-kotoran di masjid, mereka melakukannya sembunyi-sembunyi. Merebut lain, sembunyi-sembunyi lain. Buat sembunyi tengok orang tak ada orang, dia macam mencuri gitu, kita lihat. Tujuannya apa? Supaya amalan ni tidak dilihat oleh orang. Ini amalan baik mana ni? Amalan kebajikan. Kerana Nabi SAW ada, Innallaha yuhibbul 'abda al-ghaniyya at-taqiyya al-khafiyya an-naqi. Akama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah SWT cinta seorang hambanya yang kaya, bukan kaya duit eh. Pertama kaya harta. At-taqi yang bertakwa, al-khafi yang menyembunyikan amalan, an-naqi yang hatinya besar, atau kita kata luar, apa kita kata, hatinya lapang. Ha, maknanya orang buat salah dengan dia, maaf, aku maafkan, sangat suka memaafkan orang. Ha, senyum memaafkan, senang. Jadi kita kata Nabi SAW mengatakan demikian. Jadi di antaranya kita lihat ada perbuatan-perbuatan ulama yang buat demikian. Sembunyi, ambil barang daripada masjid, kotor-kotoran, bersihkan, masukkan dalam poket ni. Keluar masjid, dia tengok orang dulu, tak ada orang, baru dikeluarkan, buang. Masya Allah. Ini adalah kita lihat di antaranya perbuatan ini adalah yang dilakukan oleh Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak. Bahkan bukan itu, bahkan kita lihat bahawa Nabi SAW menunjukkan bahawa sahabiah yang membersihkan masjid yang mati semasa waktu sewaktu malam ditanam oleh Rasul, oleh sahabat-sahabat, maka Nabi bertanya keadaan wanita tersebut, ani manakah dia? Maka dikata beliau telah meninggal dunia dari tanam. Nabi minta untuk ditunjukkan kepada kuburnya. Nabi lalu solatkan jenazahnya. Itu menunjukkan, juga menunjukkan bahawa orang-orang yang apa, yang membersihkan masjid ini adalah merupakan ketaatan kepada Allah. Jadi betul sebab Allah SWT berfirman, fi buyutin adzina Allahu an turfa ila akhirah, wa qala ta'ala wa tahhir baytiya. Allah SWT berfirman dalam ayat yang selepasnya, watahir baitia, mana dan sucilah rumahku, sucikanlah rumahku. Dan Allah SWT menerangkan, dan juga kita lah, kalau kita dapat membersihkan masjid, mewangi-wangikannya, ini menunjukkan kita meninggikan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang meninggikan, yang memuliakan syiar-syiar Allah, maka itu menunjukkan ketakwaan hati. Allah SWT berfirman, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ini adalah petunjuk kepada ketakwaan hati. فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Ini adalah daripada ketakwaan hati. Jadi kita kata, orang yang meninggikan syiar Allah adalah baik. Kerana apa? Dia sebenarnya adalah tunjuk, di sini adalah petanda bahawa dia bertakwa kepada Allah. Dia tidak datang ke masjid hanya dijadikan tempat untuk mandi misalnya. Balik kerja pergi masjid. Mandi free. Sebagai cerita tak? Tak buat demikian. Tapi kalau datang dah mandi ke masjid kerana ada urusan untuk bersihkan diri sebagai najis sebagainya, okeylah, lepas tu pergi masjid, solat lah. Kenapa tak solat? Ha, kita kata, di sini kita kata, jadikan masjid itu tempat di mana diagungkan. Ha, dan juga bukan di masjid itu untuk bermain bola misalnya. Ha, ada orang, budak-budak lah dulu main bola kat masjid misalnya. Ha, jadi kadang-kadang kita kata, ini yang nak letakkan pengagungan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala dalam masjid. Silap boleh tak? InsyaAllah boleh. Ha, tapi, perlu jagalah agar tidak ada berlaku di situ perkara yang dilarang. Terlebih lagi kalau silat-silat tu ada silat yang syubhat lah. Ada silat-silat sekarang kita tahu ada silat yang macam-macam kan. Mula sembah ni, mula apa sebagainya, kita kata tak boleh lah. Silat yang tak ada semua itu boleh. Tak masalah. Untuk mempertahankan diri tak ada masalah. Yang seperti misalnya ada apa masyarakat yang kita kata sangat harus dielakkan kerana kalau dia hilangkan perkara seperti itu tak ada masalah. Seperti Aikido dan sebagainya kan. Dia ada penyembahan, penundukan, persujudan kepada Yushiba, Morihi sebagainya. Dia punya pengasas sebagainya. Ini semua kita kata elakkan. Kerana dia membawa kepada kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sujud kepada yang tidak dibenarkan. Begitu juga kita katakan bahawa sesungguhnya dalam masjid ni adalah tempat di mana kita akan dapat suasana yang baik. Kerana dalamnya akan kita tahu bahawa yang akan ada juga bukan manusia saja. Bahkan malaikat-malaikat Allah. Sebab itu Nabi SAW melarang seseorang selepas makan bawang datang ke masjid. Ataupun thum. Itu basal. Yang itu thum mana bawang putih. Datang ke masjid. Kenapa tak datang masjid? Kenapa? Kerana dia menyakiti orang ramai. Dan juga menyakiti malaikat. Kerana Nabi SAW sada, innal malaikata ta'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Nabi SAW sada bahawa sesungguhnya malaikat akan merasakan sakit sebagaimana dirasakan anak Adam atau dalam riwayat orang ramai. Jadi kalau kita datang ke masjid dengan keadaan bawang-bawang yang tidak sesuai, kita telah lakukan perkara yang menyakiti orang. Kedua kita katakan adalah menunjukkan di sini bahawa dasar kalau mereka katakan asal hukum solat berjemaah adalah ada mengatakan sunat muakkadah, ada mengatakan wajib, ada mengatakan rukun. Tetapi kenapakah orang yang makan bawang putih dilarang? Ulama kata sebagai mengatakan bahawa inilah ta'zir kepadanya. Ta'zir kepadanya kerana dia membuat sesuatu yang boleh menyakiti orang. Maka dihalang daripada datang ke masjid, kerugian baginya. Jadi kuliah kita katakan di sini kita harus ambil perhatian. Kemudian istihbab salawatun nawafil. Mana digalakkan kita untuk melakukan solat nafilah di rumah-rumah kita single, dan juga kita katakan masjid itu tujuannya adalah tempat kita lakukan solat yang merupakan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita pergi masjid, orang tak solat sunat ke masjid tak kisahlah. Tapi kalau masjid itu kalau awal datang masjid, misalnya datang ada tempat untuk lakukan masa untuk lakukan solat, kita lakukan. Tapi jangan kita sangka buruk bahawa orang tak lakukan solat sunat. Kerana orang mungkin balik rumah lakukan solat sunat tersebut. Jadi kita kata amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bina al-masjid fi dur an tunazzaf wa tutayyab. Nabi sallallahu memerintahkan agar dibina masjid-masjid di kawasan-kawasan perumahan atau kawasan tempat tinggal dan supaya dia dibersihkan dan diwangi-wangikan. Kenapa? Kerana orang ramai datang kepadanya kerana pemberi tempat yang bersih sebagainya akan menjadikan tempat itu lebih selesa untuk kita melakukan solat dengan lebih khusyuk. Nah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahuda attakhadhu qubura anbiya'ihim masajid muttafaqun alaih wa zada Muslim an-Nasara. Mana bukan saja Yahud tapi Nasara juga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah menghancurkan orang-orang Yahudi, mereka telah menjadikan makam-makam para nabi mereka sebagai masjid. Jadi masjid ni tempat ibadah, tempat untuk sujud. Jadi kalau kita kata masjid, adakah bermakna mesti sujud? Tak semestinya. Maknanya tempat itulah tempat juga kita lakukan ibadah. Dan masjid ini apabila dah didatangkan masjid, maknanya di sini ada tempat-tempat yang mana yang dimaklufkan itu tempat untuk kita lakukan solat-solat dan azan dikumandangkan sebagainya. Tak ambil hukum masjid bahasa. Kerana apa? Kerana dia datangkan sebagai perumpamaan. Kerana perumpamaan di situ tidak mengambil kubur-kubur apa anbiya mereka, mereka mengambil kubur-kubur anbiya mereka sebagai masjid. Mana masjid tempat mereka kita lakukan solat dalamnya, dan tempat ya tempat yang dimakrufi itulah masjid, yang binaan masjid. Dalam riwayat lain juga orang-orang Nasrani, mana qatalallahu al-yahuda wan nasara, maksudnya. Dalam lafaz lain, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Penjelasan kalimat, semoga Allah menghancurkan, atau di sini qatalallahu ni bahasa Arabnya asalnya adalah qatala, makna apa? Bahasanya saja. Maknanya qatala bunuhlah. Qatala bunuh apa, berperanglah. Maksudnya gitu. Tapi apabila datang, apabila datang kepada apa? Kepada makna yang ini menjadi doa, di sini tak datang maknanya bunuh, tak datang. Dia datang maknanya qatalallahu, mana? Bukan perangi juga. Mana doa ke atas mereka. Doa ke atas mereka sama ada dengan pelaknatan atau menjauhkan mereka daripada rahmat, maka ini maksudnya. Kalau Yahudi, kita tahu. Tapi kita kata bahawa di sini, kalau la'nat ke, kalau menjauhkan daripada rahmat, maknanya lebih kurang sama. Sebab itu kita katakan, tak perlu datang doa ini. Doa ini bukan maknanya doa supaya Allah berperang. Tidak. Allah membunuh. Tidak. Tetapi doa lebih kepada mereka dijauhkan daripada rahmat. Baik. Penjelasan kalimat. Semoga Allah menghancurkan orang-orang Yahudi, maksudnya melaknat sebagaimana disebut dalam satu riwayat, dan apa yang menyebutkan maksudnya ialah membunuh dan memusnahkan mereka. Mereka menjadi makam-makam, menjadikan makam-makam para nabi mereka sebagai masjid atau masjid-masjid. Ini kita lihat yang banyak kita ada, bukan di kalangan orang Islam pun yang mengikuti golongan Yahudi dan Nasrani. Kita lihat di daerah Suria ni lain, di Jordan ni lain, kita lihat bukan saja anbiya, bahkan para-para salihin mereka jadikan sebagai tempat-tempat masjid, tempat apa, sebagai tempat bersujud dan sebagainya, makam-makam dan sebagainya. Kalaulah di sini menunjukkan juga kepada kita bahawa kalaulah para anbiya tak boleh, maka selain menjadi lebih-lebih lagi tak boleh. Lebih utama lagi tak boleh. Kenapa kita masih ada lagi golongan yang meletakkan atau membuat demikian? Ini menunjukkan bahawa mereka tidak memahami akan larangan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan bahawasanya Aisyah radhiyallahu berkata, Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan tentang sebuah gereja yang mereka lihat di Ethiopia yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Beliau bersabda, sesungguhnya jika orang saleh di atas mereka meninggal, mereka membangunkan masjid di atas makamnya. Lalu mereka membuat gambar-gambar tersebut. Mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Makna membangunkan masjid di atasnya lebih luas daripada hanya sekadar mengerjakan solat ke arahnya atau mengerjakan solat di atasnya. Dalam riwayat yang disebutkan, janganlah kalian duduk di atas makam dan janganlah kalian mengerjakan solat ke arahnya atau di atasnya. Jadi melarang untuk mengerjakan solat ke arahnya atau di atasnya. Al-Baydawi berkata, ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani bersujud untuk makam para nabi mereka sebagai bentuk penghormatan, menjadikannya sebagai kiblat arah salat dan menjadikannya sebagai patung-patung, Allah melaknati mereka dan melarang kaum muslimin mengikuti jejak mereka. Kenapa Allah melaknati mereka? Kerana perbuatan ini tidak seyogianya dibuat. Kerana ini adalah hak Allah, sujud hak Allah. Dan mereka sebenarnya tak sepatutnya pun melukis ataupun membentuk-bentukkan, kerana ini hak Allah juga. Yang Allah Subhanahu telah musawir. Dan ini kita lihat, kita lihat pada surah ini, maka dengan melanggar demi langgar perintah-perintah Allah, melanggar pula, melaksanakan pula larangan-larangan Allah, maka disitulah dia mereka berhak untuk mendapat laknat. Bukan sewenang-wenang kita laknat, kita suka orang kita laknat. Tak boleh. Dia pula Allah melaknati, menunjukkan perbuatan itu perbuatan yang sangat terkutuk. Maknanya bukan kita yang melihat dia buruk, tetapi kita baliklah kepada pelaknatan atau apa sebagai yang mana Allah SWT cemuk, balik kepada Allah SWT menilainya. Bukan kita yang menilainya. Kerana kalau kita nak menilai, kita ada benda yang kita lihat buruk pun, dia tak buruk di sisi Allah SWT. Dan ada benda yang kita lihat baik, dia tak baik di sisi Allah SWT. Mana masjid yang ada gambar-gambar? Masjid ada gambar-gambar. Mana ada masjid ada gambar? Banyak juga gambar macam jawatan kuasa. Itu dah. Mungkin daripada sudut mereka mengatakan itu bukan dalam masjid, itu luar masjid. Masjid Kejap-kejap, saya nak cakap. Masjid adalah dalam apa, dalam dewannya, mereka kata. Tapi sebab tu kita katakan masalah ni harus di apa, diberikan perhatian. Dan soalan gambar-gambar sini tak perlu pun. Kalau lagi-lagi dalam dewan, tempat orang solat. Tapi kalau luar, kita katakan mereka mungkin lihat untuk mengenal atau sebagainya, atas dasar hajat, kita kata balik kepada dasar hukum. Hukum bergambar sebagainya. Jadi kita kata balik kepada hukum tersebut. Tapi kita katakan adakah seyogianya kita masukkan gambar-gambar dalam masjid? Kita tidak. Kerana kita tahu gambar-gambar yang ada di rumah, malaikat tak masuk. Jadi menunjukkan kalaulah di masjid juga boleh menyebabkan malaikat terganggu. Maksudnya merasa apa, kita menyakiti mereka. Dengan itu kita kata tak boleh. Sebagaimana kita tak mahu, dah melaksanakan larangan Allah dalam rumah kita, kita juga tak mahu melakukan dalam masjid. Ia berkata, sedangkan orang-orang yang membangun ke masjid di sisi makam orang saleh dengan harapan mendapat berkah dengan berada dekat dengan mereka, bukan dalam rangka mengagungkan mereka, tidak juga untuk berharap kepada mereka, maka hal itu tidak termasuk dalam larangan di atas. Ia berkata, sedangkan orang-orang yang membangun masjid di sisi makam orang saleh dengan harapan mendapat keberkahan dengan berada dekat kepada mereka, bukan dalam rangka mengagungkan mereka, tidak juga untuk berharap kepada mereka, maka hal itu tidak termasuk dalam larangan di atas. Di sini kita katakan bahawa ada permasalahan. Sebenarnya kita katakan bahawa larangan, kerana dia adalah zari'ah. Zari'ah ni mana apa? Dia akan membawa kita kepada ini. Maknanya kita buka jalan, nanti orang buat pun akan sampai pada ni. Jadi sebab tu kita katakan bahawa tak dibuka jalan. Memang kita katakan berbeza kalau orang yang bangunkan masjid di sebelah masjid, berdekatan. Mana sebelah? Makam. Dia laku masjid di sebelah makam. Kita kata walaupun sebelah kita dielakkan. Tapi kalau dia buat tu atas dasar demikian, kita kata sama ke seperti orang buatnya dalam masjid, kita berbezalah. Tetapi kita katakan bahawa kita elakkan kerana dasar syariah ini kita pelihara masyarakat Islamnya daripada berdekati atau mendekati kepada fitnah. Dan kita tak tahu keadaan orang-orang, keilmuan mereka, keimanan mereka, adakah dapat menghalang mereka daripada perkara-perkara yang dilarang. Komentar saya atas perkataan ini. Dalam ungkapan di atas sebut, bukan dalam rangka mengagungkan mereka, maka sesungguhnya membangun masjid di dekat makam mereka dan mengharap berkah dari mereka adalah salah satu bentuk pengagungan. Mereka kemudian jelas bahawa hadis-hadis yang melarang bersifat umum, tidak pandang bulu dan akan tujuannya. Mana tak kira siapa lah. Maka alasan di atas tidak boleh menjadi argumen untuk membolehkan membangun masjid di dekat makam orang saleh. Tak boleh, dekat tak boleh. Tapi kalau dalam, lebih lagi lah. Kalau dah dekat kita kata dah tak boleh. Kita kata tidak bolehnya. Ini datang nanti masalah. Bercanggah dengan firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Wa annal masajida lillahi, bahawa sesungguhnya masjid adalah untuk Allah. Tidak bolehlah berdoa melainkan kepada dengan apa, di sisi Allah Taala selainnya. Kita doa, Allah ya Allah, berikan aku hajatku, wajib sebagainya. Kita kejap dekat makam, wahai Habib fulan, berilah aku ini. Itu nanti masalah. Ini kita ada permasalahan yang besar kita lihat yang berlaku. Kita merosakkan ibadah seseorang, kita merosakkan ketauhidan seseorang, kita membenarkan berlakunya kesyirikan dalam masjid Allah Taala. Kerana Allah telah mengatakan bahawa masjid adalah untuknya, dan tak boleh, janganlah kamu berdoa kepada selain daripadanya, kepada siapa pun. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. 6. Yang terlihat dari berdasar larangan tersebut adalah adanya saddudz zari'ah, menjauhi sikap menyerupai para penyembah patung yang mengagungkan benda mati. Yang sebenarnya tidak boleh memberikan manfaat, tidak boleh mendengar dan tidak boleh mencelakakan. Ini kita harus yakin. Kerana mereka tak akan memberikan segala-gala sesuatu pun. Patungnya ke, gambar dia ke, kuburnya atau makamnya sendiri pun, kita tak akan memberi kemudaratan, kemanfaatan, kecelakaan ke apa sebab kita pun. Kerana mereka ini lebih, yang lebih perlu kepada kemanfaatan. Kerana mereka kalau boleh memberi manfaat kepada orang lain, sudah tentu mereka beri kemanfaatan kepada diri mereka sendiri. Kalau mereka boleh memberikan hajat-hajat orang lain, sudah tentu mereka menunaikan hajat mereka sendiri. Kerana keadaan hidup dengan mati mana lebih sempurna? Hidup lebih sempurna. Dan kita tahu bahawa terputusnya amalan apabila dah meninggal dunia. Jadi apabila kalau dia betul-betul ingin memanfaatkan dirinya, dia hidupkan dirinya dulu, teruskan hidup. Supaya dapat meningkatkan amalannya. Tetapi kita lihat tidak. Bagaimana kita nak cara berfikir kita? Inilah kita lihat apabila cara pemikiran sudah dirosakkan. Ditambah lagi bahawa mengeluarkan harta kekayaan untuk hal itu hanyalah perbuatan sia-sia dan menghambur-hamburkan harta yang tidak bermanfaat sama sekali. Itulah yang menjadi motif yang motif diberikannya penerangan. Yang jelas bahawa orang yang melakukannya terlaknat. Kerosakan yang ditimbulkan oleh pembangunan di atas makam bagi berbagai bentuk monumen atau kubah-kubah sungguh tidak terhitung lagi. Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibn Majah telah meriwayatkan Ibn Ma'bas radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknati wanita-wanita yang menziarahi makam, orang-orang yang membangun masjid di atasnya, menyalakan ini penerangan pelita di atasnya. Ini masalah. Jadi melaknati wanita-wanita menziarahi makam, orang-orang yang membangun masjid di atasnya dan menyalakan penerangan ini pelita di atasnya. Hal ini telah kami bahas tuntas dalam makalah kami yang kami berikan nama Tahzirul I'tiqad and Adranil Ilhad. Maknanya yang bermaksud pemberi amaran atau kepada apa i'tiqad daripada adran, maknanya kotoran-kotoran keilhadan ini, maknanya kekufuran, bawa kepada kekufuran. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu atas Muslim menambahkan lafaz wa an Nasara daripada orang dan dari orang-orang Nasrani setelah lafaz al-Yahud. Hal ini kadang membingungkan kerana orang Nasrani tidak memiliki nabi kecuali Nabi Isa alaihi salam, berdasarkan fakta bahawa antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi lain. Sebab antara itu Nabi Isa masih hidup di langit. Penjelasan saya atas hal ini bahawa di kalangan mereka terdapat nabi-nabi bukan rasul seperti al-Hawariyun dan Maryam berdasarkan satu pendapat, atau boleh juga lafaz anbiya'ihim, nabi-nabi mereka. Dalam hadis tersebut maksudnya gabungan para nabi dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Boleh juga maksudnya lah para nabi dan para pengikut utama mereka, akan tetapi kemudian disebutkan para nabi saja tanpa menyebutkan para pembesar pengikutnya secara terperinci. Hal ini didokong oleh salah satu riwayat daripada Muslim. Dahulu mereka menjadikan makam para nabi dan orang-orang saleh daripada kalangan mereka sebagai masjid. Oleh kerana itu, jika dalam satu hadis hanya disebutkan orang-orang Nasrani, maka lafaz hadisnya akan menjadi sebagai berikut ini. Yani walahuma an Aisyah radhiyallahu anha kanu idza mata fihim ar-rajul salih banu ala qabrihi masjida wa fihi ulaika shirarul khalqi. Dalam riwayat keduanya daripada Aisyah radhiyallahu an, dahulu jika meninggal orang saleh di antara mereka, mereka membangunkan masjid di atas kuburannya. Dalam riwayat itu juga disebut mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ini kita lihat masalah. Orang Yahudi, orang Nasrani buat, kita pun nak buat. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la tattabi'anna sanana man qablakum. Kamu akan mengikuti apa di sebelum kamu. Sin of apa sebagainya. Jadi kita tangan. Ini bukan orang-orang yang mereka anggap sebagai wali-wali tertentu misalnya, mereka jadikan diri-diri sebagainya. Begitulah kita. Sekarang ada masjid wali fulan, masjid wali fulan, masjid wali fulan. Masjid orang salih fulan, orang salih fulan. Kita tak nak cakap wali pula, dia salih. Dan kita kata sama juga hukumnya semuanya, kategorinya sama. Penjelasan yang lebih baik dalam masalah ini ialah nabi-nabi orang-orang Yahudi juga merupakan nabi-nabi orang Nasrani. Kerana kita tahu orang-orang Nasrani mengimani semua orang-orang Yahudi beriman. Cuma orang yang Nasrani tidak beriman kepada apa orang yang orang Yahudi tidak beriman kepada siapa orang Nasrani beriman. Begitu juga kita lihat orang Islam beriman kepada semua yang mereka beriman terhadap nabi-nabi semuanya, tetapi mereka tidak beriman, Yahudi tak beriman kepada apa yang Nabi Isa buat diturunkan dekat Nabi Muhammad. Maka juga Nabi apa golongan Nasrani pula tidak beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi dengan itu kita katakan bahawa kita lah orang yang benar-benar beriman kepada seluruh anbiya yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Naam. Jadi dengan itu kita katakan bahawa mereka diperintah untuk beriman kepada setiap rasul dan begitu semua nabi daripada bangsa Israel merupakan nabi untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lafaz ulaika. Lafaz ulaika syirarul khalqi dan riwayat yang lain. Dan di atas adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Mana mereka-mereka itu. mereka-mereka itu. Celaan di atas cukuplah sebagai penghinaan untuk mereka. Kemudian lafaz ittakhazu membangun atau menjadikan pada hadis tersebut maknanya luas, menjelaskan bahawa orang-orang Yahudi meletakkannya untuk pertama kali, artinya mereka yang mula ini dan orang-orang Nasrani mengikuti mereka. Mana bukan mereka semua mulakan, tak mereka ikut. Kita tahu bahawa mereka orang-orang Yahudi sebagaimana mereka lakukan, bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi hina. Jadi itu juga menunjukkan kepada kita akan kepentingan kita memelihara akan apa? Janib tauhid, mana daripada bahagian atau sudut ketauhidan. Dan juga tidak kita membatalkan maksud masjid itu sendiri. Masjid sebagaimana telah didatangkan maksud asasnya adalah demikian yang telah disebutkan. Kalaulah dijadikan ini tempat-tempat ini sebagai masjid, dah jadi maksud tujuan masjid itu bukan mengagungkan Allah dan bukan kembalikan orang kepada keimanan kepada Allah dan hari akhirat, lebih kepada kita lihat individu-individu tertentu. Dan datanglah perpecahan pada orang Islam kerana awak kumpulan mana? Masjid mana? Oh, masjid wali fulan. Tak, kita masjid wali fulan. Sebagaimana kita lihat golongan Yahudi dan Nasrani tidak berlaku. Which church are you from? Misalnya kata gitu. We are from a different church misalnya. Jadi kita kata masalah. Jadi masalahnya apa? Perpecahan berlaku. Sedangkan masjid tujuannya adalah menyatukan umat Islam. Dan apabila berlaku demikian, akan berpecahlah kesatuan tersebut. Jadi kita katakan, sebab itulah kita katakan bahawa dasar daripada kewujud atau diasaskan masjid itu, dibina masjid itu, tidak terlaksana, tidak tercapai. Nah. Dah ada sekarang. Jadi sebab itu kita katakan bahawa penting kita ambil perhatian bahawa semua larangan pasti mempunyai hikmah di sebaliknya, yang mana sama ada kita mengetahuinya atau kita belum mengetahuinya. Banyak macam faedah. Okey, dan juga kita lihat daripada faedah yang kita dapat dia adalah kenapakah kita lihat digunakan qatalallah untuk menunjukkan akan mereka dilaknat, dijauhkan daripada rahmat? Kerana dia lebih berat, ada lebih berat daripada kita lihat kalau kita nampak bahasa itu sendiri. Yang lebih berat daripada orang nampak mati. Sedangkan yang dikatakan ini lebih buruk lagi daripada mati. Oleh seseorang dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala, lebih buruk daripada mati sebenarnya. Sebab itulah didatangkan lafaz yang mana orang ramai nampak buruk, nampak apa? Nampak berat. Tapi sebenarnya lebih berat daripada mati ini. Walaupun tak ada kematian baginya pun, tapi kalau dijauhkan daripada rahmat Allah, lebih berat lagi daripada mati. Kemudian kita dapat dari hadis yang ini, kita lihat bahawa larangan terhadap seseorang itu melukis, mengukir bentuk-bentuk, terutama dalam masjid. Masjid dapat hadiah gambar apa, monumen, dapat satu gambar apa misalnya bentuk binatang. Kita kata elakkan, jangan ambil, kerana kita kata benda-benda seperti itu adalah membawa kepada larangan. Dan apabila kita tahu bahawa punca pertama berlakunya kesyirikan juga sebabkan patung. Mengukir patung-patung yang mana menyerupai orang-orang saleh. Walaupun niat baik, kita tak menyangsikan niat mereka. Tetapi apabila dia buka jalan, orang-orang di bawah mereka sesat. Bahkan keluar daripada ketauhidan kepada Allah. Dalam hadis ini menunjukkan bahawa kalaulah masjid-masjid demikian, adakah boleh kita solat dalamnya? Nah, macam mana? Kerana apa? Kerana ada di situ menyerupai akan apa? Akan peribadatan ataupun tempat-tempat peribadatan berhala-berhala. Sebagaimana dilarang kita melakukan solat dalam kubur. Macam mana? Jadi kita katakan di sini dua masalah. Pertama kita katakan, saya nak keluarkan sikit. Pertama apabila kita katakan ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, maknanya kubur itu tak boleh jadikan masjid. Pertama. Maknanya dalam kubur itu boleh adakan ibadat-ibadat kah? Tak patut. Pertama. Kemudian kalau masjid itu boleh tak jadikan macam amalan kubur? Tak boleh juga. Mana sepi daripada orang datang apa, datang beribadah ke dalamnya. Di sana. Jadi siapa yang tak buat, tak memakmurkan rumah Allah itu adalah golongannya yang apa, yang tidak apa, yang menjadikan masjid juga sebagai kubur. Kemudian kita balik kepada yang ini pula, kata-kata bahawa ini menunjukkan juga kepada kita bahawa apabila berlakunya kubur atau dibina di dalamnya seperti misalnya tempat-tempat orang-orang soleh atau benda-benda bekas-bekas orang-orang yang soleh atau makam-makam mereka, atau didatangi dalamnya juga seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan seperti tempat-tempat seperti itu, membina apa, mengukir apa, bentuk-bentuk dan gambar-gambar dan sebagainya, maka adakah kita katakan solat dalamnya boleh? Kita sebab itu sebagian ulama melihat bahawa solat dalamnya tidak boleh. Tapi di sini kita kata solat dalamnya tidak boleh, tapi solat sah tak dalamnya? Soalan lain. Ini masalah lain. Bingung tak? Boleh tak? Sah tak? Sah solat dalamnya. Jadi pertama kita katakan larangan untuk solat di tempat seperti itu, tapi tidaklah menunjukkan bahawa solat dalamnya itu tak sah. Saya tanya, saya kasih contoh . Solat dalam memakai baju sutera bagi kaum lelaki, sah tak? Saya tanya dulu soalan. Sah? Kenapa sah? Larangan tak pakai sutera perempuan lelaki? Larang. Kenapa sah? Di sini ulama menerangkan, Imam Syafi'i dan sebagainya melihat bahawa sesuatu perbuat larangan kalau dia manfaq an zatin manhiyun an, kalau dia terpisah daripada apa yang dilarang itu, maka perbuatan itu tak ada kena-mengena dengan solat. Dengan apa? Dengan perbuatan yang tadi. Jadi maknanya solatnya itu sah, tapi perbuatan itu dalamnya haram atau hukumnya berdosa. Apa makna dia dihukum dengan pakai sutera? Dia tetap, ialah maksudnya apabila dia memakai sutera, dia berdosa memakai sutera. Tapi adakah kita kata sah tak sah solatnya? Tak. Begitu juga seorang yang solat di atas tanah yang apa, dirampas. Syuk tak syuk lain cerita. Masalahnya kita kata, yelah kita kata dia bercanggah lah. Ada orang kita lihat, percanggahan ni tak nampak. Sedangkan dengan dia, kita lihat betul-betul bercanggah. Dia tak taat perintah Allah, dia langgar perintah Allah. Ini satu percanggahan. Yang inilah kita lihat masalahnya dualisme dalam masyarakat Islam. Dia ada dualisme. Dia nak taat perintah Allah di sini. Tapi yang ini dia langgar. Dia pilih-pilih untuk taat perintah Allah. Macam emas juga. Macam kita ada tanah. Tanah apa? Tanah rampasan. Boleh tak solat di atas, di tanah atas tanah rampasan? Sebagai ulama katakan seperti kita lihat kalau apa yang melarangan itu mewaf fasad. Ini dia belajar fasad kan. Maknanya dia batal. Tak sah. Tapi kita lihat pendapat Syafi'iyah dan juga Hanabilah mengatakan dipisahkan. Dia boleh terpisah. Dengan itu sah solat dalam keadaan demikian. Cuma berdosa. Seperti kita lihat, bagi contohlah, ada orang solat dalam keadaan, kita tahu larangan Allah SWT seperti misalnya, saya kasih contoh, contoh misalnya, boleh tak kita ini cuma solat, saya datang semua sebagai ini, tak ada kena sesabut. Maknanya kalau seorang melakukan solat, dia cukur janggutnya, boleh tak? Boleh, solatnya sah, solat sah. Tapi dia dalam keadaan demikian, dia kita kata. Jadi itu kita kata dalam masalah seperti ini juga. Maknanya dia punya permasalahan sama seperti ini. Jadi kita jadi solat sah. Sebab tu ulama melihat sebagai contoh Saya kasih contoh Syekh Husaimin, dia datangkan contoh berkaitan dengan apa, dengan dosa. Dosa ni ada yang berterusan, ada yang ketika. Kalau seorang misalnya syaribud dukhan, sebagai kalau kita anggap dia dosa. Mana dia merokok dosa. Jadi kalau dia merokok jadi imam, kita solat tak belakang dia? Solat kerana dia tak lakukan dalam dia solat, dia tak lakukan dosa tu. Tak lakukan kan? Mana orang solat boleh merokok? Tak boleh. Begitu juga kita lihat, kalau dia lakukan solat, dia cukup jauh. Kita ada? Di situ tak boleh. Jadi kita ada, mana kita pilih? Kita pilih lah kalau ada, boleh buat pilihan. Kalau ada pilihan, kita pilih yang tak berterusan dosa ni. Tapi di sini kita katakan. Kalau ini rokok jangan sedikit mak. Tak. Memang. Ya betul kita kata. Sebagai contoh, saya kasih contoh ni. Maknanya, dalam kita terpaksa memilih sesuatu-dua perkara yang kita nak pahit telan. Nak telan pahit. Kita pilih yang kurang pahitnya. Kalau ada manis. Tak ada yang manis. Zaman sekarang susah. Jadi kita ada pasal pilih yang paling ringan. Cik, ada kulah. Irtikab akhafud dararain. Mana melaksanakan yang paling kurang kemudaratannya. Nah, ini kita ada. Ha? Yang tak rokok yang baca baik. Tak masalah, kita kata. Saya kata tadi bahawa dalam masa tadi, kita kata kalau dua perkara kita boleh pilih. Kalau ada yang yang kita kata yang lebih sempurna, kita pilih sempurna. Tapi bukan masalah, bukan masalah pilihan sekarang. Sekarang jadi dipilih, memang ditetapkan seorang imam yang telah lakukan demikian. Jadi kita solat juga belakang ni. Tak ada masalah. Solat ke ada sebuah mereka yang fasik, kita solat belakang. Hatta yang melakukan bid'ah, lakukan bid'ah pun kita solat belakang. Selagi bid'ah dia tak mengkufurkan. Okay. Itulah manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Arhamun nas ilan nas. Mereka adalah golongan yang paling rahmat ke atas orang ramai. Arhamun nas ilan nas. Tak sewenang-wenangnya kita terus, oh ni Out. Lama tak ada orang yang out in. Tak tahu pula. Okey. Kalau kita salah, jangan ada kubur ni. Ha. Dosa dan sah. Sah. Dosa dan sah. Dosa. Itu sebab itu sebagai ulama melihat, dosa maknanya menunjukkan batil. Masa. Hasil. Jadi kita katakan. Tak ada hati, dosa tu. Okay. Saya kasi buat contoh. Saya kasi contoh yang senang dia nak, senang kita nak. Ha? Tujuh lah. Tujuh. Panas kan apa tu? Tak ada. Kita kasi contoh. Apa tadi mana salah? Salah. Dosa. Dia tadi benda yang kita lihat realiti sekarang. Awak kalau kata tak sah solat mereka, dasarnya, saya kata, kalau tak sah solat mereka, apa dasarnya? Dia pakai merangkup dah. Sekarang diorang pakai istilah baru. Bukan istilah baru, istilah apa modern yang merangkup semua. Mana yang fail tu, fail semua. Okay. Kalau apa majority fail, mana semua fail. Oh, tak boleh lah. Dia pakai macam itu. Tak boleh. 8 subjek, 4 ke depan. Kalau 5 kena pilih. Kalau diturunkan dia kadar ada pasnya. Dia dinilai, dia reevaluate, dia tukarkan. Okey, 2 pas kira. Over 8, 2 over 8 lepas. Betul tak? Jadi kita kata sebenarnya balik kepada kita masih lagi gunakan akal lagi kita kata. Balik kepada dasar. Dasar ni kita katakan bahawa dia adakah perkara yang terpisah? Kita terpisah. Bukan subjek lain. Bukan subjek lain. Kita kata solat memang solat je. Tapi kita kata kaitan daripada sudut dia tak dikira boleh dipisahkan. Tak maknanya dia adakah kita kata kalau terbatalnya ini batalnya solat? Tak. Kerana dia datang ke masjid yang ada seperti itu. Tapi dia nak lakukan solat. Jadi datang ke masjid nak lakukan itu, ini yang kita katakan larangan. Tapi apabila solat dalamnya itu, adakah sah ataupun diterima Allah Ta'ala, atau kita kata sah maknanya boleh diterima ke tidak, kita terbalik kepada Allah. Tapi kita kata sah solatnya, tak perlu dia ulangi. Kalau kita kata tak sah, kita harus ulangi. Memang kita kata. Sebab tu kita tadi balik kepada pendapat mengatakan kalau satu dosa dilakukan, yang tiba satu tu, mana ulang? Kalau dia tak salah lagi. Itu kita kata. Jadi sebab tu kita katakan, dalam masalah ini, kita pertama sekali kita lihat, sebahagian orang melakukan ini mungkin ada keusuran. Dia tak tahu. Saya tahu tempat. Jadi, mesti ada kubur. Yalah, kita tahu. Kita tahu tak masalah. Kita pilih. Kita pilih. Sekarang kita katakan orang bertanya kepada kita. Oh, solat kau tak sah. Dah selama berapa tahun kita solat itu? 10 tahun. 10 tahun tak sah. Mana boleh kita kata. Pertama kita harus berlaku adil. Kita diperintahkan berlaku adil. Maknanya apabila kita lihat larangan-larangan. Dosa itu, dosa itu. Tapi kita dah, dia tak tahu. Ada keuzuran tak? Mungkin ada keuzuran. Kerana kejahilan juga boleh jadikan uzur. Menjadi uzur. Begitu juga tersilap. Dia ingatkan tak ada. Tempat ni dia tahu tak ada. Tak nampak masjidnya. Punya bawah tanah. Kita kata, Adakah salah? Tak, di situ kita ada. Tak, tak nampak physically. Ha, kita ada. Jadi waktu kita kata bukanlah salah. Tak boleh salahkan orang. Kerana tersilap. Faham? Jadi di situ kita katakan dasarnya. Tapi kalau kita sendiri nak pilih masjid, jangan pilih masjid tu. Dah tahu buat apa nak pilih. Ha, kalau masjid dah suntuk, itu dia. Itu kita kata. Tapi kalau sempat, sebenarnya kita tahu bahawa mana-mana boleh jadikan masjid. Kita dasar. Jumaat eh. Balik kepada kepada kita dan Allah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita satu perintah di mana kita harus lakukan. Di situ masalah pertama masalah kita dinaik. Ini perintah, ini larangan. Mana lebih berat? Sebagai melihat perintah larangan lebih berat daripada perintah. Ada pula melihat perintah lebih berat daripada larangan. Tapi tak mau bincang lagi. So, bab ini kita tutup insya-Allah. Kita sambung balik insya-Allah bab ini insya-Allah kita akan terangkan lagi berkaitan dengan perincian insya-Allah. Masa tak mengizinkan. Dia masalahnya apa? Kalau kita mengatakan rentetan ni mana? Kita kalau dah katakan tak sah. Maknanya mesti ada larangan. Larangan yang menunjukkan betul-betul kita katakan tak sah solat ni. Tapi yang dilarang ini jangan mengambil kubur ambi'ahum ittakhadhu kubur ambi'ahum masajid. Jadi masjid tu jadikan tempat kubur. Jadi sebab kalau kita katakan kita jadikan masjid. Tapi kalau kita solat juga di situ, itu masalah lain pula. Dua perkara yang berbeza. Sebab tu kita kata terpisah. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Dalam bab gambar-gambar masa saya berjumpa Abang Minum kan, yang ini mereka yang membuat ni orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Tapi kalau macam kita lah yang suka draw ke apa, yang watak-watak karakter semua kita draw, itu termasuk ke dalam hadis. Kalau Zawtul Arwah masuk, masuk Zawtul Arwah. Elakkan kalau nak ulama meletakkan bahawa kita pisahkan, kita ubahkan bentuknya, maknanya kita bikin macam satu garis atau kita padam sebagainya yang menunjukkan dia bukanlah bentuk yang asli. Memang itu kita elak. Diorang draw. Saya faham. Jadi kata kita elakkan kerana dia masuk larangan. Kerana nampak kartu karakter kan yang memang dia. Saya faham. Macam ya. Jadi kita elakkan. Dilarangnya. Tak sama-sama. Masjid surau cuma masjid kita, surau kita tahu tak dilakukan solat Jumaat. Solat Jumaat dalamnya. Maksudnya apa? Sebagian orang memisahkan masjid surau sebagainya kan. Apa dalil surau maksudnya sebenarnya masjid juga. Cuma kita kata masjid jami' ke bukan jami'. Itu di dasarnya. Bahasa kita masjid jami' dia kata masjid. Tak jami' dia kata surau. Itu kita punya dasar. Jadi kita kata perlu tak ada surau? Perlu ada surau. Kerana orang nak, kalau kerana kita tak buat apa surau-surau seperti itu, nanti orang makin jadi alasan untuk tak pergi berjemaah. Lima waktu misalnya. Surau pun kita tak ada masjid. Kedua masjid. Dalil yang menunjukkan bahawa surau adalah masjid, kita tahu bahawa tempat tu pertama sekali kita lakukan solat fardu. Lima waktu. Kemudian menunjukkan lagi, mengukuhkan lagi adalah kita lihat tempat yang Nabi SAW solat hari rayanya di padang. Nabi seorang suruh wanita-wanita yang haid dan nifasa jauhkan daripada musalla, mana daripada tempat masjid solat. Menunjukkan itu adalah hukum masjid. Jadi kita kata hukum masjid. Sebab tu Syekh Fatami lihat kalau kita pergi ke tanah lapang sebagainya untuk solat hari raya, kita boleh setahiyat di masjid. Tak masalah. Itu lagi kita kata setahun sekali. Apatah lagi boleh buat yang dibuat setiap hari. Kita tu sudah tentulah boleh. Soalan lain? Kalau kita tengah main, waktu isya, kita tahu imam tengah main isya. Jadi kita belum main maghrib lagi. Ada ke mana lagi abdul? Solat maghrib dulu. Kita bikin maghrib. Kita ada dasarnya ialah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat telah diwajibkan kepada seorang muslim, orang yang beriman dengan waktu yang telah ditetapkan, maknanya kita ikut urutan. Sebab tu kita kalau datang kepada solat sesiapa solat imam solat sesuatu solat, kita kena solat mana yang kita belum lagi solat pertama. Tapi dalam masalah ini macam mana kita masuk? Kita kalau nak kalau sifatnya berbeza, kita boleh masuk rakaat kedua ke ketiga lah, lepas kedua masuk ketiga. Kalau kita masuk sama-sama, kita takbir sama imam, sama-sama imam. Satu dan satu. Imam pertama kita masuk rakaat pertama. Maksudnya? Lepas tu? Kita buat masuk ke. Isyak. Kita buat tiga je. Ya. Jadi ke kita kena tunggu. Ya, itu masalah tunggu tu ada khilaf ulama nak cakap masuk atau tak. Saya katakan tentang keluar daripada khilaf dulu. Iaitu kita masuk dalam keadaan yang sifatnya tak menyebabkan kita mengambil langkah, sama ada kita mula kita salam dulu atau kita menunggu imam. Itu salah satu daripada caralah kita kata. Tapi yang penting belum kita datang, kita belum bincang bab tu, jadi kita tak tergesa dalam kita berikan. Jadi kita katakan sarannya sekarang masuklah semasa kita tak ada masalah. Kita dah ada salimu lah. Maksudnya kita masih lagi beramal dengan ini. Maksudnya kita masuk masbuk lah. Kita masuk apa imam tengah rakaat kedua kita masuk lah. Itu. Okey, kalau kita takbir bersama imam bersama-sama macam mana? Imam syak. Okey, masalah tu kita akan sentuh insya-Allah. Ya, minggu datang. Ya, lambat Ustaz. Kalau ikut saya Usami Ustaz. Urutan memang betul. Ketika ini menyaksikan Ustaz, supaya dia faham itu urutan. Kalau kita belum maghrib, kita kena maghrib dulu, kita baru kena isyak. Itu saya tak, betul. Itu saya, itu semua orang sekarang. Jadi, mereka menyaksikan Ustaz, kita bikin kita dalam satu kesilapan kalau kita sengaja menunggu. Kalau salat? Okey. Jadi kalau macam kita sengaja nak tunggu rakan kedua, satu kesilapan lah. Okey. Jadi berarti ikut sama. Okey. Tapi kalau kita masuk sekali, kita akan terangkan nanti dalam bab ni. Sebab kita nak kita katakan tadi bahawa di situ ada permasalahan. Ada ulama kata bahawa kita tunggu seperti mana solat khauf. Ada peperangan. Begitu juga sebagai mengatakan kita dah habis solat, kita faraqah kerana kita dapat solat dengan mereka dengan imam. Sebagainya. Jadi itu masalah kita datang pada bab next change. So tapi tentang tadi sebenarnya kalau kita datang tentang melambatkan tanya imam pada waktu yang pada sifat yang kita boleh, kita kena tahqiq juga adakah dia berdosa ataupun tidak. Kalau dia tidak berdosa tak ada masalah. Kalau dia berdosa maknanya tak boleh. Kalau kata aula berbeza dengan kata yahrumu ataupun yukrahu, misalnya. Itu kita kena bincangkan. Lipu atau lesion tak? Lipu lesion. Kalau happen, apa besok macam mana kita dapat? Okey, awak kalau betul. So, apa kita nak ikut apa yang kita faham ke? Ke kita nak somberono tak? Okey, kalau awak lihat demikian, kita katakan bahawa adakah kita tunggu. Awak tunggu, awak kalau tunggu boleh. Tapi masalahnya akan menimbulkan masalah. Orang ramai semua mengingkari. Itu satu. Satu saya tadi katakan tadi, pertama dari kata-kata beliau adakah dia sebagai perkara yang salah? Kita kena confirm dulu. Kalau ada hajat, kita tak ada hajat memang tak boleh. Tapi kalau ada hajat, adakah dibenarkan? Di situ kita harus nilaikan dulu. Jadi ada boleh hal kita oleh kerana beliau dah kata sebagai satu perkara yang Syekh Hussein kata tak boleh, kita kena confirm. Saya tak mahu nanti saya kata saya bercanggah dengan pendapat tersebut tanpa mengetahui dulu hujah beliau mengatakan tak boleh. Okey. Sebab tu nak dekat tu kena dulu. Jangan sabar. Kalau kita tak peramal sebab tu kata tadi dalam masalah ni datang raya. Kalau kita betul-betul musafir insya-Allah kita boleh bincang. Kalau tak musafir insya-Allah. Tak. Sebab apa sekarang aku mesti cuti dah. Banyak surah nak buat. Ah, tak. Kalau baca surah boleh tak kita buat? Kita perlu tak kita baca ikut urutan? Tak boleh kita lompat-lompat ke belakang? Kita tak masalah. Kerana Allah Taala firman, faqra'u ma tayassara min al-Quran. Bacalah apa yang termudah bagi kamu untuk Al-Quran. Kadang-kadang kita nak dalam masuk tu kita tak fikir itu tak dapat menekan yang senang. Yang kita dah baca atas ke atas ni. Kita baca yang atas. Wallahu taala alam sallallahu alaihi wasallam. Ada kita diberitahulah. Orang yang masuk bayar dengan imam. Dia maghrib. Memang niat dia maghrib. Tapi dia ikut imam dalam 4 tak boleh. Dia tak boleh menambah dengan sengaja. Tak boleh nambah dengan sengaja rukun-rukun. Kalau orang ikut dalil yang imam dijadikan. Tak boleh juga. Imam tambah sebab tu kita ada masalah sini. Sebab tu kalau Kalau kita solat dengan mereka yang bersama makmum sama dengan imam, kalau imam bangun, kita tahu dia dah bertambah, adakah kita ikut? Kita sebenarnya beri teguran supaya dia turun. Kalau dia tak turun, dia teruskan, kita duduk. Kalau kita yakin itu memang rakaat keempat. Jadi dia masih rakaat kelima, dia ingatkan keempat. Ha, kita kekal. Ya, sebut Ustaz. Subhanallah. Dah kita sebut lah. Kalau tapi kita tak berjalan terus. Ngantuk. Kalau ngantuk, kita ikut. Pasal kita tak, kita sanksi, kita nyedui. Sanksi, kita ikut. Mana jangan jangan awak nak bertentangan dengan imam sedang awak sanksi. Tak boleh lah. Ada hal ilmu bil hikmah. Tak kena betul-betul faham. Tak boleh sembahyang. Baik, khair insya-Allah. Tak ada lagi soalan. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.